saja. Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tentang diri. Tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersama kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.